بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah bekal, menambah amal yang kelak akan kita tuai di hari akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad ibn Abdullah, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah tabaraka taala kita akan bersama-sama berupaya untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat At-Takatsur. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yakni pemahaman yang benar yang melahirkan amal. Surat At-Takatsur ini adalah surat Makkiyah. Artinya surat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Al-Qur'an dibagi menjadi dua dari sisi surat-suratnya itu diturunkan di mana? Ada yang disebut Makkiyah, ada yang disebut dengan nama Madaniyah. Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Adapun Madaniyah adalah surat-surat diturunkan kepada Nabi setelah hijrah. Walaupun surat tersebut diturunkan di Mekah, tapi setelah hijrah dia digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Dan ciri-ciri surat Makkiyah adalah suratnya pendek-pendek, menceritakan tentang hari berbangkit, tentang kiamat, umat-umat terdahulu yang menentang para nabi. Kalaupun ada seruan-seruannya adalah ya ayuhan nas, wahai manusia. Adapun surat-surat Madaniyah biasanya berbicara tentang hukum, hukum dalam bernegara, hukum dalam berkeluarga, penerapan hudud, hukum dalam muamalat, yang biasanya ciri-cirinya suratnya panjang-panjang, dan biasanya ayatnya disebutkan padanya di mukaddimah ya ayuha alladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kecuali dalam surat Al-Baqarah, ya ayuha alladzina amanu, termasuk ke dalam surat ya ayuhan nasu a'budu rabbakum, termasuk ke dalam surat Madaniyah. Kemudian juga terdapat dalam surat ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, dalam surat An-Nisa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakum at-takatsur, sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur. At-takatsur maknanya adalah ditafsirkan dalam Quran terjemahan dengan tafsiran bermegah-megahan. Padahal makna at-takatsur adalah berbanyak-banyak, memperbanyak. Apapun yang diperbanyak seseorang dimasukkan ke dalam at-takatsur. Memperbanyak harta, memperbanyak pangkat, memperbanyak jabatan, memperbanyak pengikut, memperbanyak anak, memperbanyak istri, semuanya akan dikatakan at-takatsur. Dan semua at-takatsur ini akan menjadi bencana ketika al-hakum, ketika melalaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalaikan sesuatu maksudnya adalah ketika seseorang mengerjakan sesuatu yang remeh temeh sepele dan meninggalkan sesuatu yang lebih mulia, lebih besar daripadanya. Itulah maknanya melalaikan. Apabila seseorang masuk ke dalam lautan, tujuan awalnya adalah mengambil apa yang dalam kerang namanya mutiara. Tapi ketika sampai dasar lautan, dia lihat ada kerang-kerang, ya. Tujuan utamanya berubah, dia ambil kerang-kerang yang bukan kerang mutiara. Tujuannya adalah untuk dapat dijadikan sebagai lauk, ya, untuk dapat dia jual. Akhirnya lupa tujuan pertamanya menyelam ke dasar lautan untuk mengambil mutiara. Orang ini dikatakan lalai. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang utama, ya, demi mengejar sesuatu yang tidak utama. Inilah makna melalaikan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bukanlah tujuannya agar kita menjadikan dunia sebagai tujuan. Tapi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala agar memperhambakan diri kita kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun" dalam surah Al-Hasyr. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka memperhambakan diri mereka kepadaku, agar mereka menyembahku. Maka segala sesuatu yang sekiranya akan menjauhkan seseorang daripada tujuan hidupnya. Apa tadi tujuan hidup kita? Untuk ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menambah bekal agar kita mendapatkan ridha Allah, agar kita kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat melihat wajah Allah di hari kiamat. Ini tujuan hidup kita. Maka apapun juga sekiranya melalaikan seorang daripada tujuan hidup ini, maka dia telah adalah tercela. Apapun sifatnya. Ya. Jemaah sekalian, saya berikan perumpamaan kepada antum, kepada anda-anda. Taruhlah ini adalah bongkahan batu es. Ya, yang besar. Dan yang ini adalah merupakan emas. Ini bongkahan batu es, ini emas. Andai kata diletakkan di panas matahari, bongkahan batu es ini akan segera mencair. Dan emas ini akan berkilau. Sekiranya Anda disuruh pilih antara memilih bongkahan batu es yang akan segera mencair dengan emas ini, kira-kira mana kita pilih? Orang berakal sehat mengatakan tentu emas. Dia tidak akan pernah mencair, dia berkilau, dia indah, dia mahal. Adapun bongkahan ini akan segera mencair dan harganya enggak ada. Enggak sebanding dengan harga emas. Orang pintar ketika dihadapkan pada dua pilihan, dia akan memilih yang paling terbaik. Dia memilih yang abadi, dia akan pilih emas, dia tinggalkan bongkahan ini. Ya. Dan bongkahan es inilah dunia dan emas inilah akhirat. Tapi kira-kira mana yang banyak dikejar orang? Yang emas atau yang bongkahan dunia ini? Coba antum lihat, sampai enggak sholat Jumat, sampai enggak tahu maghrib, sampai enggak tahu subuh, subhanallah, demi mengejar bongkahan es yang akan mencair ini, subhanallah. Saya beri perumpamaan lain. Kalaulah ada dua benda, ya, yang satu ini tembikar. Tembikar adalah wadah-wadah yang dibuat daripada tanah liat. Tembikar. Tembikar ini sifatnya kekal ketika Anda pilih dia. Ya, kekal bersama Anda, bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk banyak hal, hiasan, kekal di rumah Anda. Ya. Tembikar. Yang satu ini intan. Tapi intan ini ketika Anda pegang akan dirampok oleh orang. Ya, pasti akan dirampok, diambil. Anda disuruh pilih sesuatu yang sifatnya kekal tapi dia tembikar, dan ini intan tapi dia akan dirampok orang. Yang mana Anda pilih? Antum syekh pilih mana? Tembikar ini tetap di rumah kita, bisa digunakan minum segala macam, hiasan. Yang ini akan dirampok orang. Kira-kira mana antum pilih? Angkat tangan lu, antum pilih mana? Bapak pilih mana kira-kira? Tembikar, kenapa? Karena dia kekal bersama kita. Subhanallah. Sekarang kita balik. Ya. Tembikar ini kalau sampai di tangan akan dirampok orang. Intan ini kalau sampai di tangan kita dijaga polisi, rumah kita diamankan. Ya, bersama kita. Abadi bersama kita. Sementara ini akan dirampok, kira-kira mana kita pilih? Intan. Tapi sebenarnya hakikatnya tembikar inilah dia dunia, dan intan inilah akhirat. Mana yang dikejar orang kira-kira? Tembikar atau intan? Tembikar dikejar manusia. Subhanallah. Sehingga mereka lalai. Alhaqumut takathur. Segala macam perkara yang kalian kumpul-kumpulkan melalaikan kalian daripada tujuan hidup. Allahu Akbar. Dan itulah dia kebanyakan daripada manusia. Berkata Nabi yang mulia SAW, ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, semua yang terdapat dalamnya terlaknat. Illa zikrallah, kecuali zikir kepada Allah, kecuali mengingat Allah. Illa zikrallah, ya. Wa alimun wa mutaallimun wa mawalah wa alimun wa mutaallimun, kecuali zikir kepada Allah dan yang semacamnya, atau orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang menyampaikan ilmu. Apapun di dunia ini terlaknat. Maksud terlaknat adalah selama dia menjauhkan seseorang daripada tujuan hidup dia menuju negeri akhirat, maka dia terlaknat. Maka dunia ini dianggap terlaknat karena banyak menghalangi orang daripada tujuan negeri akhiratnya. Subhanallah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa ta'ala, apa kata beliau? Yaqulu, dari hadis Abdullah Ibnu Syakhir, dari ayahnya dia berkata, intahaitu ila Rasulillah SAW, aku datang menemui Nabi SAW. Wa huwa yaqulu, dan Nabi SAW bersabda, dia bacakan ayat Al-Hakumut Takathur, sungguh bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Yaqulu bunu Adam, berkatalah anak Adam, mali, mali, hartaku, hartaku, hartaku, hartaku, inilah yang membuat orang lalai. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnayta, wahai anak Adam, tidaklah hartamu sebenar-benarnya itu kecuali apa yang kau makan, kemudian akhirnya menjadi kotoran. Aw labista fa ablayta, kecuali apa yang kau beli dalam bentuk pakaian yang kau pakai, kemudian dia akan usang. Aw tasaddaqta fa amdayta, kecuali yang kau sedekahkan dan dia akan tetap bersamamu selama-lamanya. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita hidup. Pagi hari terbit kita pun sibuk bekerja, mengumpulkan harta untuk anak, untuk istri, untuk keturunan kita. Dari pada harta tersebut sebenarnya apa yang menjadi milik kita? Ya. Anak Adam selalu mengatakan, ini hartaku, hartaku, ini rumahku, ini mobilku, ini istanaku, ini kedudukanku. Padahal ikhwatil kiram rahimakumullah, kata Nabi, apa yang kau katakan hartamu ya anak Adam, kecuali apa yang kau makan. Yang bisa kita makan itulah yang sebenarnya harta kita. Kemudian yang kita makan ini pun kita cerna, akhirnya menjadi kotoran, itulah dunia. Kecuali apa yang kau pakai, yang kita pakai inilah harta kita, kemudian lambat laun akan menjadi usang. Adapun selain daripada itu bukanlah menjadi harta kita. Setengah mati kita kumpulkan, akan datang masanya semua akan pindah tangan, menjadi harta siapa? Menjadi harta ahli waris. Kata Rasulullah, "Aw tasaddaqta, hartamu itu adalah apa yang kau sedekahkan fa amdaita. Itulah yang berkekalan denganmu. Adapun yang menjadi milik kita berupa rumah, kendaraan, seluruh harta kita, sawah ladang, hewan ternak, tanah, semuanya itu bukanlah harta kita. Yang kadangkala seseorang mengumpulkannya setengah mati, terakhir bukan menjadi miliknya, menjadi milik orang lain, menjadi milik istrinya, menjadi milik anak-anaknya. Kadang-kadang subhanallah, baru habis masa iddah sang istri, dah kawin lagi dia. Mobil-mobil yang setengah mati, sang suami banting tulang mendapatkannya, dah berubah. Yang bawanya dah suami muda, suami baru. Sang suami diazab di kubur karena enggak punya bekal. Subhanallah. Ya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mengumpulkan harta, mengumpulkan segala sesuatu dunia ini bertahun-tahun masanya. Ada orang setelah lahir langsung berhasil, enggak. Bekerja keras seseorang. Kadang-kadang 50 tahun baru berhasil. 40 tahun baru berhasil. Ya. Kadang-kadang 60 tahun baru berhasil. Ketika berhasil dalam kacamata dunia, memiliki harta yang banyak, jabatan dan pangkat, berapa lama dia akan nikmati kenikmatan harta dan pangkat tersebut? Subhanallah. Umur 40 tahun sudah mulai seseorang itu, ya, Allah cabut nikmat dalam tubuhnya satu demi satu. Mulailah kulitnya mengendur, apalagi umur 50 tahun. Ya. Kulit pun mulailah mengendur. Uban pun mulai bertabur. Subhanallah. Ubannya sudah mulai bertabur sana sini. Lihat di wajah, dia lihat di kaca wajahnya, uban telah penuh. Subhanallah. Kulitnya telah mengundur. Subhanallah. Giginya telah ompong. Lambat laun. Ya. Wajahnya semakin berkerut-kerut. Tubuhnya semakin membongkok. Berapa tahun seseorang akan menikmati hasil yang dia cari daripada kehidupan dunia ini? Enggak lama. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, enggak lama. Mulailah penyakit. Kalau udah umur 40 tahun orang udah sibuk. Ya, cek gula darah. Ya, 50 tahun bentar-bentar tes. Ya, darah naik atau enggak? Gula. Udah macam-macam penyakit mulai berdatang. Kadang-kadang subhanallah, kaya setengah mati tapi tak boleh dimakan. Banyak yang tak perlu dia makan. Ya. Ada orang-orang yang diketahui kena penyakit, subhanallah, gula. Ya. Kalau dia mau makan, nasi yang dia makan harus nasi untuk orang miskin, raskin. Padahal kaya raya. Padahal mungkin toko emasnya banyak. Kalau mau makan ditimbang. Mana kenikmatan hidup? Subhanallah. Ya. Maka yang namanya dunia, kalaupun kita setengah mati mengumpulkannya, tidak lama kita nikmati. Dan ini semua membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang namanya manusia tidak akan pernah puas dengan dunia ini. Kata Nabi, semuanya itu akan menua kecuali dua. Yang tidak akan pernah menua, cita-cita. Ya, al-hirs dan ambisi. Enggak pernah menua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah SAW, "Lau anna li ibni Adam, kalaulah anak Adam, lau anna li ibni Adam, kalau saja anak Adam ya memiliki wadiyani min dhahabin, dua lembah semuanya penuh emas, labtagha an yakuna lahu thalithan, dia akan mencari lembah yang ketiga." Orang sudah punya dua rumah, mau rumah yang ketiga. Punya dua mobil, mau mobil yang ketiga. Andai kata terhadap mobil yang ketiga, mau ganti mobil lebih mewah. Begitulah dunia tidak akan pernah berhenti. Ya, dan ambisi tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan ambisi ini berhenti? Berhenti ketika seseorang telah dikuburkan dalam kuburnya. Berkata Nabi, "Wala yamla'u faha bana Adam illa turab." Tidak akan pernah seseorang anak Adam itu dapat mulutnya disumbat kecuali ketika disumbat dengan tanah. Maksudnya apa? Dia terus minta, mencari, sampai akhirnya dia pun meninggal, baru berhenti. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur." sungguh bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Makna bermegah-megahan adalah sibuk mengumpulkan dunia ini yang membuat seseorang lalai, ya, hatta zurtumul maqabir, sehingga akhirnya kalian pun, ya, telah berpindah ke alam kubur. Zurtumul maqabir, kalian meninggal dan dikuburkan dalam liang lahat. Ya, sampai disitulah semua apa yang kita cari semuanya akan hilang musnah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra hadhi min ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala macam kenikmatan, al-maut. Apa yang memutuskan semua kenikmatan? Kematian. Subhanallah. Apapun yang kita miliki ketika kematian datang hilang semuanya. Akan pindah kepada orang-orang selain kita. Harta pindah, jabatan pindah. Subhanallah. Yang akan bersama manusia adalah amalnya. Nabi yang mulia alaihissalam mengatakan, jenazah itu yatba'ul jenazata thalathatun, akan tiga, ya, akan ada tiga perkara yang mengikuti jenazah ke dalam kuburnya. Yatba'uhu maluhu ahluhu wa amaluhu. Ketika jenazah dihantarkan ke dalam kuburnya akan diiringi tiga hal. Pertama adalah ahluhu, keluarganya mengiringinya, anaknya, kadang-kadang istrinya, jirannya, andai tolannya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya mengiringinya. Mobil baru yang paling terbaru dia beli ikut mengiringinya. Tentunya bukan dia yang bawa, siapa yang bawa? Mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin kerabatnya. Mobil-mobilnya keluar. Ya. Handphone yang tercanggih yang dia miliki. S berapa sekarang? S7. Ikut mengiringinya. Siapa yang pegang? Mungkin anaknya. Subhanallah. Kalaupun dia punya batu cincin yang harganya kadang-kadang sampai 30 juta, punya orang kaya. Ya, ada yang pernah saya tanya, berapa batu cincin antum ini? Dia bilang ini 30 juta Ustaz. 30 juta cincinnya. Yang ini, nah ini murah 10 juta. Subhanallah. Batu seperti ini pun enggak akan pernah dibiarkan anak-anak untuk dibawa ke dalam liang kubur. Ditarik itu batu cincin, cincinnya dilepas. Ya atau enggak? Wallahi kalau bapaknya punya gigi emas. Kata anaknya apa? Sayang masuk dalam kubur gigi bapak itu. Bisa dijual, cabut. Subhanallah. Jadi yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Yang mengikutinya adalah keluarganya dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalannya. Semua mengiringinya, amalannya menyertainya. Subhanallah. Fayarji uthnani, maka dua kembali. Fayarji umaluhu wa ahluhu, hartanya kembali, keluarganya kembali. Handphone-handphone canggih balik. Mobil-mobil mewah kembali. Semua harta-hartanya kembali. Keluarganya kembali. Sesetia apapun istri, enggak ada yang mau dengan suaminya dalam kubur. Mau? Enggak mau. Jangankan dalam kubur, baru meninggal, malam ini meninggal, udah takut lihat suaminya dia. Enggak mau lagi tidur di samping suaminya. Subhanallah. Ya, anak sehebat apapun baktinya kepada orang tua, enggak akan mau menemani Anda dalam kubur Anda. Ya. Semuanya pulang. Tapi kan mereka menangis Ustaz. Iya, menangis, sedih ya. Paling kuat seminggu sedihnya. Setelah seminggu Anda dilupakan. Taruhlah tambah satu bulan. Setelah satu bulan Anda dilupakan. Enggak akan ada yang nangis sampai satu bulan, sampai bengkak sebulan matanya enggak ada. Sebulan hilang, lupa. Subhanallah. Apa yang tinggal bersama kita? Apa tadi saya sebutkan? Amal, kalau ada. Ya, fayarji uthnan, maka kembali dua. Wa yabqa amalu, bertetapanlah amalannya. Dalam hadis Barra bin Azib, ya, dari riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, amalan kita inilah yang akan mengiringi kita dalam alam kubur kita ketika semua orang meninggalkan kita. Ya, dalam hadis yang panjang disebutkan, andai kata ruh ini adalah ruh seorang mukmin, ketika datang kepadanya malaikat munkar dan nakir bertanya kepadanya, pertanyaan ditanyakan semuanya mudah, pertanyaan untuk anak TK, enggak berat-berat. Semua pertanyaan ketika kita doktor, ketika kita insinyur, ketika S1, S2, semuanya enggak ditanya. Yang ditanya mudah saja sama malaikat munkar nakir. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Sama dengan pertanyaan untuk anak-anak. Anak, siapa Tuhanmu? Kalau orang mukmin, dia mengatakan Rabbi Allah, akan ditanyakan kepadanya, madinuka? Ya, dalam ayat Bara bin Azib, ma ilmuka, apa ilmumu? Dia katakan, qara'tu kitab Allah. Ditanyakan kepadanya, man hadzal ladzi bu'itsa ilaika? Siapa yang telah diutus kepadamu? Dia mengatakan Rasulullah. Karena ketika di dunia, dia tetap ingat Allah. Waktu sholat enggak pernah dia lalaikan. Dia berusaha ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar belajar agama Islam dan diamalkan. Orang ini akan menjawab dengan gampang. Ya. Akhirnya dibukakan baginya pintu ke surga. Dia lihat semua kenikmatan surga. Dapatlah dia angin-angin surga. Dia lihat istana di surga, isi-isinya di surga, sehingga dia berkata, Rabbi aqimis sa'i, Allah, segerakan kiamat. La'alli arji'u ila ahli wa mali, aku ingin segera kembali kepada keluargaku, kepada hartaku. Setelah itu datanglah kepadanya wajah seseorang yang tampan rupawan. Maka dia berkata, fawajhukal wajhul ladzi ya'ti bil khair. Wajahmu ini wajah begitu indah rupawan, membawa kebaikan. Siapakah engkau garangan? Berkatalah lelaki ini, ana amaluka salih, akulah amalmu yang salih. Maka orang inilah yang menemaninya sampai datangnya hari berbangkit. Menjadi teman kita adalah amal kita. Jika baik, maka sungguh menyenangkan kita. Antum begitu senang melihat orang yang gagah perkasa, ya, dalam alam kubur begitu gelap tanpa ada yang menemani. Andai kata kita punya amal salih, maka inilah menemani kita dalam bentuk seseorang begitu gagah perkasa, tampan rupawan, sehingga kita pun bersenang dengannya sampai hari berbangkit datang. Tapi sebaliknya, dalam hadis tersebut, jika ruh ini ruh orang kafir, ruh orang munafik, di dunia enggak pernah mau tahu tentang Allah, enggak pernah mau tahu tentang Islam, enggak pernah mau ikut sunnah Nabi SAW, dikatakan oleh malaikat munkar nakir yang mendudukkannya dalam alam barzakh, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, ahla adri, aku tidak tahu. Ya, orang munafik mengatakan, sami'tu an-nas yaqulu syai'an faqultuhu. Orang munafik mengatakan, aku dengar orang mengatakan Tuhanku si fulan, aku mengatakan si fulan. Ditanyakan kepadanya, ma ilmuka, apa ilmumu? Dia enggak pernah baca Quran, sibuk dengan Android, sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan Quran, dia lupakan Quran, dia enggak akan jawab. Ya, dia hanya mengatakan, la adri, saya enggak tahu, saya enggak punya ilmu. Ya, akan ditanyakan kepadanya, man hadzal ladzi bu'itsa ilaika, siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu ini? Dia kembali mengatakan, saya enggak tahu. Orang munafik mengatakan, saya enggak tahu. Ku dengar orang-orang mengatakan seperti ini, aku pun mengatakan seperti ini. Subhanallah. Akhirnya dibukakanlah baginya pintu ke neraka. Dan neraka telah ada, wahai jemaah sekalian. Sekarang neraka telah ada dan surga telah ada. Menurut ahlu sunnah jemaah, kedua-duanya telah ada. Dan setiap hari surga itu berbenah. Setiap kali kita mengucapkan subhanallah, Allah tanamkan untuk kita satu pohon kurma di surga. Kita mengucapkan kata-kata la haula wala quwata illa billah, Allah bangunkan bagi kita, ya, khazanah-khazanah, gudang-gudang di surga. Ya, penghuni surga pun telah ada. Daripada para bidadari di surga diciptakan Allah kekal selama-lamanya, dan pelayan-pelayan di surga. Maka orang kafir tadi, orang munafik tadi, dibukakan baginya pintu neraka, dan dia mendapatkan segala macam bentuk bau busuk dari neraka. Dan dia lihatlah bagaimana segala macam siksa yang akan menunggunya di neraka, sehingga dia berkata, Rabbi la tuqimis sa'a, ya Allah, jangan jadikan kiamat. Jangan pernah datangkan kiamat. Setelah itu datanglah kepada sosok yang sangat mengerikan, seram, dahsyat. Antum jika berjumpa dengan orang cacat kadang-kadang, subhanallah, ya, mengerikan wajahnya, kita gak nyaman melihatnya, apalagi bersamanya. Bagaimana jika dalam liang kubur yang begitu gelap, sosok ini begitu menyeramkan, mengerikan, sehingga dia gemetar dan dia mengatakan, wajhukal wajhul ladzi ya'ti bisyarri, man anta, wajahmu sungguh mengerikan, siapakah engkau gerangan? Maka berkatalah orang ini, akulah amal jelekmu. Inilah yang mengiringi dalam alam kuburnya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya, di hari kiamat amal ini akan naik ke atas punggungnya dalam bentuk yakni amal ini menjadi seseorang yang sungguh mengerikan, jelek, naik ke atas punggungnya. Amal inilah akan menunjukinya ke jalan neraka, memaksanya untuk jalan ke neraka. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang berkekalan dengan kita. Maka jangan sampai segala sesuatu perkara dunia ini melalaikan kita daripada tujuan akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala tercela di sini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Setelah datang ajal barulah kita sadar penyesalan tiada guna. Di dunia kita lalai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Wa aminus salihat, kecuali orang-orang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, kecuali orang yang berdakwah mengajak manusia kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabar, kecuali orang-orang yang bersabar. Inilah yang beruntung, selainnya merugi. Orang-orang kafir sekaya apapun mereka merugi, setampan apapun mereka merugi. Ya, orang-orang yang tidak beramal mereka merugi. Orang-orang yang tidak berdakwah mereka merugi. Orang-orang yang tidak bersabar mereka semuanya merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla saufa ta'lamun." Kalla. Sekali-kali tidak. Ingatkan Muhammad, "Saufa ta'lamun." Kalian pasti akan mengetahui. "Tsumma kalla saufa ta'lamun." Kemudian pasti kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Tentang hakikat kehidupan sebenar-benarnya, bukan di dunia ini. Kapan mengetahuinya? Ketika datang ajal. Ya, sesungguhnya hidup kita, ikhwati rahimakumullah, bukan sekarang ini hidup. Sekarang kita ini masih dalam keadaan mati. Ya, karena semuanya adalah perkara yang semu. Dunia ini semua-semu. Hidup itu sebenar-benarnya hidup adalah ketika kita telah wafat. Dari sanalah bermula kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Dunia ini bukanlah kehidupan. Kata Allah, wa innal akhirata lahiya al-hayawan. Sesungguhnya negeri akhir itulah sebenar-benar kehidupan. Dunia ini enggak ada kehidupan dunia ini. Ya, bahkan dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan negeri akhirat. Panjangnya enggak ada apa-apanya. Sampai-sampai kelak di negeri akhirat Allah perintahkan kita untuk ditanyakan oleh malaikat-malaikat. Ya. Kam labithum fil ardi, ada di sini. Wahai manusia, berapa lama kalian tinggal di bumi dahulu? Kata mereka, labithna yawman au ba'dha yawm. Kita berkata, ya Allah, kami tinggal di dunia paling-paling cuma satu hari. Bahkan setengah hari. Subhanallah. Syekh Muhammad Ustaz Uthaymin mengatakan, kita akan berdiri di padang mahsyar menunggu persidangan selama 1500 tahun. Allah buat kita mampu berdiri enggak makan, enggak minum, di bawah terik panas matahari kecuali orang yang Allah lindungi. Dan satu hari di sana di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun. Satu hari kita menunggu di sana jika dihitung dengan umur bumi ini, di bumi ini sama dengan berapa? 1000 tahun. Gak ada panjangnya umur kita dibandingkan panjangnya negeri akhirat. Sementara inilah waktu yang begitu sempit bagi beramal, bagi orang-orang yang mau beramal. Andai kata dalam waktu yang sempit ini dia gak beramal, rugi sia-sia. Subhanallah. Datanglah kematian. Orang yang merugi bukan orang yang bangkrut ketika di dunia ini. Orang merugi adalah orang yang tidak dapat beramal ketika hidup di dunia ini. Ya. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Katakan orang merugi itu bukan di dunia, tapi orang yang merugi dirinya, keluarganya di hari kiamat. Siapa orang beruntung? Apakah orang beruntung adalah orang yang menikmati dunia ini? Tidak. Orang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah telah beruntung. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Allah, "Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin." Sekali-kali tidak. Kalaulah kalian benar-benar mengetahui tentang hakikat kehidupan ini dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim, pastilah kalian akan melihat neraka jahim. Ya, Al-Imam Al-Qayyim membagi ilmu itu kepada tiga tingkatan. Pertama adalah ya ilmu yakin. Pertama adalah ainul yakin. Ya. Yang pertama adalah ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga adalah haqqul yakin. Ya, di sini disebutkan apa? Ilmu yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau akan mengetahui dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim. Pasti kalian akan melihat neraka jahim kelak. Subhanallah. Ya. Jadi ada namanya ilmu yakin. Sekarang semua kita tahu ada nama kota yang bernama Mekah. Tahu kita semua. Pengetahuan ini namanya ilmu yakin. Yakin kita ada Mekah namanya. Di sana ada Ka'bah. Kita lihat di TV. Ya, Masya Allah. Semakin jelas bagi kita tampak bendanya. Telah pindah daripada ilmu yakin menjadi ainul yakin. Kita pergi umroh. Tawaf di Ka'bah. Jadilah dia haqqul yakin. Dan sekarang negeri akhirat bagi kita yang beriman hanyalah sampai pada tingkat apa? Ilmu yakin. Kita yakin akan ada kematian. Kita yakin akan ada hari berbangkit. Kita yakin akan ada timbangan. Kita yakin ada jembatan antara surga dan neraka. Kita yakin nanti akan ditimbang setiap orang dengan amalannya masing-masing. Nanti akan berubah menjadi apa? Ainul yakin. Meninggal kita, inna lillahi wa inna rajiun. Masuklah ke SMS, masuklah ke WhatsApp yang setiap hari kita baca, telah meninggal dunia si fulan bin fulan. Akan datang masanya nama itu nama kita. Telah meninggal dunia si fulan bin fulan. Itu nama-nama kita. Ketika itulah telah pindah ilmu kita dari ilmu yakin menjadi apa? Ainul yakin. Nampaklah malaikat ketika kita akan meninggal. Dalam hadis Bara' tadi, malaikat maut duduk di dekat kepala kita. Andai kata itu orang-orang mukmin, datanglah malaikat-malaikat rahmat semuanya memenuhi pandangan matanya. Andai kata roh ini roh orang kafir, maka sepanjang pada matanya adalah malaikat-malaikat azab. Dia telah melihat, subhanallah, malaikat-malaikat tersebut. Ya, kemudian dia melihat neraka dibukakan baginya. Dia melihat surga dibukakan baginya. Kelak akan datang masanya dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Namanya apa tadi? Haqqul yaqin. Subhanallah. Sekarang masih ilmu yaqin, kata Allah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Kalaulah kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim. Pastikan akan melihat kelak neraka jahim. Pindahlah daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Thumma latarawunna ainul yakin. Kemudian pasti benar-benar kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri apa-apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pastilah kalian saat itu akan ditanyakan dengan segala macam kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Suatu ketika Rasulullah kelaparan, Abu Bakar kelaparan, Umar kelaparan, semua keluar rumah karena kelaparan. Bertemu mereka di jalan. Kata Rasulullah, apa yang buat kau keluar wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku lapar. Umar, aku lapar. Kata Rasulullah, itu pula yang membuat aku keluar. Datang tawaran Ansar agar Rasulullah singgah di kebunnya, disiapkan makanan, kurma, susu, segala macam. Mereka makan, mereka kenyang. Kata Rasulullah, wallahi semua yang kita makan sekarang ini Allah akan tanyakan di hari kiamat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanyakan semua kenikmatan yang kau peroleh di hari kiamat. Subhanallah, nikmat kendaraan yang kita miliki, rumah, istri, anak, semua kenikmatan Allah akan tanyakan. Berkata Rasulullah, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an arba. Belum lagi bergerak kedua kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali akan ditanyakan tentang empat hal. Subhanallah. An umrihi fi ma afnahu. Akan ditanyakan umurnya untuk apa dia buat? Apakah untuk sia-sia? Bermaksiat, menentang Allah, lalai. Sebagian orang lalai dengan umurnya. ya, buang-buang umur. Sepanjang malam sibuk nonton bola, sepanjang malam sibuk main game, sepanjang malam sibuk main catur, ya, sepanjang malam sibuk ngobrol. Akan ditanyakan Allah SWT tentang umur. An umrihi fima afna wa an syababihi fima abla. Yang kedua, akan ditanyakan tentang masa mudanya. Untuk apa dihabiskan? Masa muda adalah bagian daripada umur. Disebutkan kembali masa muda di sini setelah disebutkan umur, karena masa muda adalah masa yang paling penting bagi seorang. Semua kebaikan dan semua kejelekan itu akan sempurna dikerjakan ketika muda. Ada perampok itu yang umurnya 80 tahun merampok. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanyakan pada hari itu tentang segala macam bentuk kenikmatan. Tadi kita telah sebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya belum lagi kita bergerak di hari kiamat kecuali akan ditanyakan tentang 4 hal. Pertama adalah tentang umur kita. Untuk apa kita buat? Ya, untuk apa kita habiskan? Yang kedua tentang masa muda. Untuk apa kita habiskan masa muda ini? Para ulama menyebutkan bahwasanya masa muda ini disebutkan setelah umur, padahal masa muda adalah bagian daripada umur, karena begitu pentingnya masa muda ini. Ya, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan akan dapat dikerjakan maksimal ketika muda. Demikian juga kejelekan-kejelekan. Kita lihat para pahlawan-pahlawan dalam Islam, mereka anak-anak muda. Lihat juga Ashabul Kahfi, mereka para pemuda. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka lah para pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Ya, masa muda ini masa yang paling mengkhawatirkan. Ya, masa yang paling energik, tapi didapat membawa seorang kebinasaan atau kepada kejayaan. Yang ketiga ditanyakan adalah kata Rasulullah SAW, wa'an, ya, malihi min aina iktasabahu fima anfaqa wa fima anfaqa. Akan ditanyakan tentang harta yang kita peroleh. Dari manakah kita dapatkan? Andai kata daripada hal yang halal, belum selamat. Andai kata dengan jerih payah keringat kita, belum selamat sampai pertanyaan kedua datang. Untuk semua pertanyaan, satu pertanyaan kecuali harta, dua pertanyaan tentang harta. Min ayna iktasabahu? Dari mana kita hasilkan? Dari riba, dari judi, korupsi, menipu orang, maka dia adalah azab. Andai kata selamat, maka datang pertanyaan kedua. Wa fima anfaqahu, kemana dia infakkan? Kemana dia buang hartanya? Untuk hal yang sia-sia, ya, pemborosan, untuk kemaksiatan, mendatangkan murka Allah SWT. Semua akan ditanyakan. Yang keempat adalah wa'an ilmihi. Akan ditanyakan tentang ilmu yang kita pelajari ini. Fima amila bihi, untuk apa kita amalkan? Maka semua akan ditanyakan. Bukan hanya kenikmatan, tapi tentang umur, masa muda, harta. Subhanallah. Dalam hadis Imam Muslim dari riwayat Abu Hurairah, ya, kelak Allah akan datangkan tiga macam manusia. Dan mereka inilah yang dibakar sebelum dibakarnya seluruh manusia. Yang pertama adalah orang alim, qari Quran. Maka didatangkan oleh Allah SWT dan Allah tanyakan sebelumnya, Allah tunjukkan kepadanya semua nikmat tersebut, semua nikmat-nikmat di dunia. Allah tunjukkan kepadanya, Allah mudahkan dia untuk belajar. Allah tunjukkan kepadanya, Allah mudahkan dia untuk mencerna, menghafalkan, menjelaskan, menjabarkan. Allah berikan kepadanya suara yang bagus, hafalan yang baik. Kemudian semua nikmat ini Allah tanyakan kepadanya, apakah semua ini kau akui? Dia katakan, na'am, bala ya Rab, kau akui ini semua nikmatmu. Nikmat ini Allah akan tanya hari kiamat. Kemudian Allah tanyakan, untuk apa semua nikmatan tersebut, nikmat kenikmatan tersebut kepada apa kau tempatkan, kau salurkan? Dia katakan, ya Allah, aku mempelajari ilmu agama, aku ajarkan dia. Aku mempelajari Quran, aku ajarkan dia. Kata Allah, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar karena ingin disebut orang alim, dan engkau membaca Quran agar disebut orang qari. Kemudian diperintahkan orang ini untuk dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Yang penting di sini Allah tunjukkan nikmat-nikmatnya. Yang kedua, Allah akan datangkan orang yang terbunuh dalam peperangan. Ya, Allah tunjukkan kepada orang ini nikmat-nikmatnya, badan yang kuat, fisik yang masya Allah, ahli dalam memainkan senjata, ya, ahli dalam memainkan berbagai macam peralatan-peralatan perang. Semua nikmat ini diakui. Allah katakan, nikmat ini untuk apa kau lakukan? Ya Allah, aku berjuang di jalanmu sehingga aku terbunuh. Kata Allah, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau bukanlah berjuang untukku. Engkau berjuang agar dipuji orang sebagai pemberani. Dan itu yang telah kau kedapatkan. Orang menyebutmu pemberani, orang menyebutmu pahlawan. Kemudian dia pun digiring, dicabakkan ke neraka dalam keadaan tersungkur. Yang mau saya ambil di sini adalah semua kenikmatan akan Allah tanya di sana. Yang ketiga adalah orang yang diberikan Allah baginya keluasan rezeki, kelapangan hidup, kenikmatan harta. Allah tunjukkan kepada yang semua kenikmatan ini Allah tanyakan, apakah kau akui ini semua nikmatku? Dia katakan, na'am ya, bala ya Rob, betul wahai Tuhan, semuanya nikmatmu. Untuk apa kau lakukan semua ini? Dia katakan, ya Allah, tidak ada tempat-tempat bersedekah kecuali aku berinfak di sana sebagaimana kau perintahkan kepadaku. Kata Allah, engkau berdusta karena engkau berinfak karena ingin dipuji sebagai orang dermawan, dan itu telah kau peroleh. Jadi intinya semua kenikmatan Allah tanya, ilmu kita, gelar, titel, semua. Bahkan bukan hanya itu, telinga ini Allah tanya, hati Allah tanya, penglihatan Allah tanya. Kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua telinga ini untuk apa kita gunakan? Mendengarkan Quran, mendengarkan musik, mendengarkan kata-kata yang cabul, mendengarkan nasihat, Allah akan tanyakan. Mata ini untuk apa kita lakukan? Untuk apa kita untuk apa kita gunakan? Melihat maksiat, melihat kemungkaran, melihat ketaatan, melihat Quran. Dan hati kita ditanya untuk apa kita lakukan? Untuk apa kita buatkan hati kita ini? Memikirkan kebaikan, ya, memikirkan tentang ilmu, memikirkan tentang kebesaran Allah SWT atau hal lain. Semuanya akan ditanyakan. Kemudian satu hal sebelum saya tutup, yakni kajian ini, semua yang melalaikan tadi tercelah dalam Islam. Tetapi seandainya tidak melalaikan, enggak tercelah. Bukanlah maknanya kita disuruh tidak bekerja, tidak mengingat kita hidup di dunia. Kita wajib mengingat kita hidup di dunia. Di dunia ini kita perlu biaya, kita perlu makan, kita perlu minum. Bahkan semua perintah agama berkaitan dengan harta. Ketika Allah katakan wa aqimus shalah, tegakkan salat. Ini membutuhkan harta. Kenapa? Salat butuh baju. Baju ini harus kita beli. Butuh sejadah atau butuh karpet atau butuh tempat, butuh masjid. Ini semuanya harus dengan harta kita bangun. Maka perintah salat, perintah untuk mencari sarana agar kita bisa menyempurnakan salat. Allah katakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah SWT. Perintah menyempurnakan haji dan umrah adalah perintah untuk mencari nafkah, rezeki agar kita bisa pergi haji dan umrah. Ya. Dan Allah SWT enggak melarang kita bekerja, bahkan diperintahkan bekerja. Kata Allah, "Fa idza faraghta fansab." Andai kata engkau telah selesai satu pekerjaan, maka berletih-letihlah kerja yang lain. Dan Allah mengatakan, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah." Carilah dengan semua karunia yang akan berikan kepadamu berupa kenikmatan hidup di dunia ini dengannya sebagai sarana untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia, harus kau ambil. Lihatlah dalam salat Jumat saja, kata Allah apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'u ila dzikrillah. Jika telah dikumandangkan salat Jumat, segeralah datang kepada zikrullah. Wa dharul bai', tinggalkan semua jual beli ini. Ingat kata Allah apa setelah selesai salat? Fa idza qudiyatis salatu, jika salat telah diselesaikan, fantashiru fil ardh, menyebar di bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullah katsiran, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maknanya Islam mengajarkan kita bermalas-malasan enggak bekerja. Sahabat semuanya bekerja. Abu Bakar berdagang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang, pengembala kambing, Musa, semua para nabi. Ya, semua mereka punya pekerjaan. Dalam Islam enggak ada tempat space bagi pengangguran. Dan diharamkan meminta-minta, bergantung kepada manusia tercela. Qabisah meminta kepada Nabi SAW. Kata Nabi, ya Qabisah, enggak halal seorang meminta-minta kecuali dia satu daripada tiga hal. Ya, andai kata tahammal hammalatan, dia menanggung beban hutang orang. Ya, misalnya ada terjadi persengketaan, kemudian tertumpah darah, dia menjamin akan membayar diat, kemudian enggak sanggup dibayar ketika terlilit hutang, baru kita bantu dia. Boleh dia minta-minta untuk membantu membayar hutangnya. Ya. Atau seorang laki-laki yang hartanya kena musibah, bencana alam dan seterusnya, sehingga boleh minta-minta sesaat, terbakar, tsunami dan seterusnya. Yang ketiga, orang yang enggak mampu berusaha, fakir miskin, tiga orang menyaksikan dia enggak punya usaha, enggak mampu berusaha. Tiga orang ini, selain itu kabisah, enggak boleh meminta-minta. Ya, Dalam Islam enggak, Umar ketika melihat orang di masjid enggak bekerja, Umar marah. Dia akan usir, dia akan pukul pakai rotan. Kata Umar, keluar. Allah enggak pernah turunkan hujan dalam bentuk emas. Dalam Islam, kita harus bekerja. Kita harus berusaha. Tapi jangan sampai bekerja kita ini membuat kita lalai untuk apa kita bekerja. Semuanya ini untuk membeli negeri akhirat. Dengan bekerja ini kita menyambung silaturahmi. Kata Nabi, la hasada illa fi thnataini. Enggak boleh kita iri kecuali kepada dua jenis manusia. Rajulan atahu Allahu malan fasallatallahu ala halakati fil haq. Seorang laki-laki Allah berikan kepadanya harta dan dia gunakan hartanya untuk segala macam kebaikan. Kita boleh iri kepadanya. Ya. Ketika Rasulullah bolehkan kita iri kepada orang memiliki harta yang mampu dia kelola dengan baik dan salurkan pada tempatnya, ini menunjukkan dalam Islam enggak tercela andai kata seorang bekerja. Enggak tercela andai kata Allah takdirkan seorang kaya, enggak tercela. Dalam Islam kaya dan miskin tidak tercela dan tidak terpuji. Tapi efek setelah itu, andai kata kaya dia bersyukur, terpuji. Kaya dia kufur, tercela. Efeknya, adapun kaya miskin dalam Islam enggak terpuji dan enggak tercela. Tapi dampak setelah itu, andai kata Allah uji dengan kemiskinan dia bersabar, maka itu paling baik baginya. Ya. Jadi ikhwati rahimakumullah, jangan punya pemahaman dalam agama ini kita dibolehkan untuk sibuk beribadah menyembah Allah, melalaikan anak istri kita enggak makan di rumah, tersibuk di masjid, enggak pulang-pulang berzikir. Ya, anak di rumah menjerit-jerit, enggak boleh, hukumnya adalah haram. Berkata Nabi kita, kafa bil mar ithman an yudhi aman yaqud. Cukuplah seorang berdosa ketika menyanyiakan orang yang wajib dia tanggung. Jadi alhaqumut takathur bukanlah maknanya kita dilarang bekerja, tapi jangan sampai semua pekerjaan dunia kita membuat kita lalai untuk apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Andai kata telah tercukupi uang untuk membayar zakat, keluarkan zakat. Kata Allah, wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wa minas sabil, berikan hak kerabat dekat, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus bekal. Berikan hak mereka. Dan masih banyak keterangan-keterangan lainnya. Jadi kata Nabi tadi, enggak boleh kita iri kecuali kepada dua jenis manusia. Pertama, orang yang punya harta yang dia gunakan dalam kebaikan. Dia bangun masjid, kita harus iri. Dia buat pesantren. Ya, dia support dakwah. Dia jadi orang tua asuh, kita iri dengannya. Yang kedua, rajulan atahullahu al-hikmata. Seorang laki-laki Allah berikan kepadanya hikmah atau ilmu. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Dengan ilmunya dia putuskan perkara antara manusia, diajarkan kepada manusia. Kita boleh iri kepada dua jenis manusia ini. Pemilik harta dan pemilik ilmu. Jadi ikhwati rahimakumullah, makna al-hakumut takathur tadi maknanya adalah jika ini semua perkara membuat kita lalai daripada negeri akhirat, ini semua terlaknat dan tercela. Wallahu tabaraka taala alam. Demikianlah pembahasan tafsir kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jika ada pertanyaan, tafadhalu. Saya berikan 1/4 jam waktu. Silakan yang punya tulisan, bawa kemari. Boleh langsung, boleh pakai tulisan. Tafadhal. Ustaz, saya seorang berprofesi sebagai driver. Kerja saya ngantar jemput. Ngantar jemput gadis. Ya, ngantar jemput anak gadis ke sekolah, pulang pergi. Jaraknya enggak jauh, sekitar 10 km. Apa harus pakai mahram? Apakah hukumnya jazakallahu khairan? Supir ya, bekerja sebagai supir. Hukum asalnya boleh, halal bekerja sebagai supir, enggak ada masalah. Bagian daripada perkara yang Allah halalkan, ya, dia menjual jasanya sebagai supir boleh. Tapi semua pekerjaan harus seseorang itu yakni jangan sampai melanggar batasan-batasan syariat. Andai kata antum supir taksi nih, di stop orang, tolong antarkan saya ke gereja, enggak boleh, haram. Hari Minggu mau kebaktian dia, stop, mana? Antonius, gereja ini, enggak boleh antum antar, haram. Kenapa? Ini perkara agama. Kata Allah, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah engkau dalam kebaikan, jangan bertolong-tolongan dalam keburukan. Enggak boleh. Kita punya rumah. Ini rumah mau disewa untuk ibadah. Agama non-Islam. Hukumnya haram disewakan. Tapi orang menyewa untuk tempat tinggal dan dia orang kafir, Nasara contohnya. Boleh? Ya, boleh kita katakan. Bab muamalat. Bagaimana seandainya kata dia dalam rumah tersebut dia juga beribadah menyembah Tuhannya, itu urusan dia. Tapi tujuan asalnya adalah untuk menyewa rumah. Kalau tadi tujuan asalnya untuk beribadah. Ya. Saya seorang tukang, tapi saya disuruh untuk bekerja membuat rumah ibadah orang non-muslim, hukumnya haram. Apalagi disuruh buat patungnya, disuruh buat macam-macam, ini berdosa, ya. Dalam segala macam profesi harus ada resiko, kita harus benar-benar berusaha untuk tidak keluar daripada batasan syariat. Ya, seorang supir taksi di stop perempuan sendiri enggak boleh diangkut. Enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah melarang. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'ahu illa wa thalithu syaitan. Enggak boleh seorang laki-laki dengan perempuan berduaan kecuali ketiganya syaitan. Tapi profesi saya, Ustaz. Ya, silakan profesi Anda. Jadi bagaimana? Kalau dua orang perempuan boleh? Tiga boleh, sendiri enggak boleh. Subhanallah. Saya tukang ojek, Ustaz. Ya silakan, ojek. Mengangkut perempuan bukan mahram, enggak boleh. Ya. Bagaimana, Ustaz? Saya seorang supir pribadi. Saya disuruh antar jemput istri suami saya. Istri bos saya. Atau saya disuruh menjemput anak gadis istri bos saya, tuan saya. Ada enggak mahramnya? Enggak ada, enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la yakhluwanna rajulan bi imra'atin. Enggak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan illa wa ma'ahu syaitan, kecuali syaitan bersama mereka. Jangankan orang lain, kerabat istri kita enggak boleh. Berkata Rasulullah SAW, iyyakum wadkhulu 'alan nisa. Jangankan masuk ke tempat-tempat perempuan. Bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, ara'aital hamwa? Bagaimana dengan seorang ipar? Ipar, ada istri, kakak istri, bibi istri?" Kata Nabi, alhamul maut. Engkau bermudah-mudah masuk ke rumah perempuan-perempuan walaupun itu ima adalah merupakan iparmu, disitulah kebinasaanmu. Subhanallah, enggak boleh. Ya. Jadi bagaimana? Enggak boleh. Andai kata dia harus bawa anak gadisnya, andai kata dia harus bawa istrinya, dia wajib ikutkan di sana mahram. Ya, misalnya apa? Supirnya bawa istri, baru boleh. Atau misalnya apa? Dia dengan suaminya. Atau misalnya apa? Dia ada anak laki-lakinya. Dan seterusnya, ya. Tempatnya dekat, cuma 20 kilo, cuma 10 kilo, cuma 5 kilo. Tetap hukumnya haram. Jauh dekat. Dan kita enggak tahu namanya fitnah. Dan antum lihat, perselingkuhan terjadi semuanya gara-gara ada hubungan. Yang enggak ada hubungan enggak akan mungkin terjadi perselingkuhan. Kawan sekantor, teman sekantor, sekretarisnya, kawan pergi bareng. Dan kita enggak pernah ada merasa aman dengan diri kita. Berkata Atha bin Abi Rabah, saya kok disuruh menjaga harta, saya jamin saya amanah, enggak akan saya korup walaupun sedikit. Tapi kok saya disuruh jaga perempuan, walaupun itu budak hitam, saya enggak jamin selamat. Dan kita sebagai laki-laki enggak boleh melepas anak gadis kita. Apalagi anak gadis kita udah kelas 6 SD, apalagi SMP, SMU. Udah besar. Ya. Dengan laki-laki yang bukan mahramnya, walaupun itu sepupunya. Misalnya kita punya sepupu. Sepupu dia, keponakan kita. Tolong kau jemput adikmu. Enggak boleh. Siapa yang mengatur? Allah Tabaraka Ta'ala. Bukan kita, akan sepupu. Haram. Ya. Bahkan aneh kata kita biarkan anak gadis kita, bibi kita, ya, saudari kita, istri kita dengan laki-laki yang bukan mahram pergi kemana-mana berdua, berarti kita terancam dengan perkataan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan masuk surga laki-laki dayuth. Apa itu laki-laki dayuth? Yang tidak punya rasa cemburu kepada mahramnya. Wallahi kita aja enggak rela jika istri kita dilihat oleh orang, taruhkan di Facebook, enggak, itu enggak layak. Semua orang menikmati. Ya, foto kita ketika pengantin semua orang lihat, "Oh, istrimu cantik." Enggak rela kita. Ya, apalagi berpergian. Bagaimana solusinya? Solusinya seperti saya katakan tadi, harus dengan mahramnya dia. Atau harus sang supir ini, ya mungkin dia bawa istrinya untuk membawa mungkin istri siapa, ya. Atau yang menjadi supirnya adalah perempuan. Andai kata perempuan supirnya. Dan seterusnya, ya, ini perlu kita perhatikan dan kita enggak boleh bermudah-mudahan dalam perkara ini karena ini syariat, ya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Kira-kira jelas, insyaAllah, ya. Jadi bagaimana saya tukang ngojek? Boleh enggak? Boleh ngojek. Bawa perempuan enggak boleh. Kecuali mahrammu. Berarti payah dong Ustaz. Iya, itulah namanya agama menjaga kita. Berkata Rasulullah dalam Sahih Muslim, "Ad-dunya sijun mu'min." Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Mana penjara? Dia terikat dengan hukum. Mau pinjam uang ke bank riba, ah riba enggak boleh. Terpenjara dia, ada yang membatasinya. Berdua-duaan dengan perempuan teman kerjanya, oh ini teman kerja saya. Hukumnya adalah haram, enggak boleh. Tetap. Ya, bagaimana anda kata seorang bos dengan sekretaris yang perempuan itu merupakan yakni perempuan asing baginya, setiap hari satu tempat. Itu yang paling banyak terjadi apa? Perselingkuhan. TTS, teman tapi mesra. Tiap hari pergi kerja, lihat perempuan di jalan kasihan. Tawarin. Ayo, Kak, bonceng. Sama-sama akan PT kita, tiap hari pergi sama. Jadinya apa? Enggak tahu jadi apa. Subhanallah. Jangan katakan dia akan amanah. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak bisa menjamin. Ustaz, apakah kita akan diazab atas dosa-dosa kita yang lalu jika kita telah bertobat? Dan dosa tersebut tidak. Dosa yang kita telah bertobat daripadanya Allah tidak akan mengazab kita dengannya. Ya, bahkan Allah akan gantikan dengan kebaikan. Tapi jika dosa ini berkaitan dengan hak hamba, enggak bisa Allah terima sampai kita selesaikan. Andai kata kita curi uang orang, enggak bisa kita bertobat dengan menangis, keluar air mata darah semalaman, enggak bisa. Uang itu kembalikan. Andai kata orangnya enggak nampak lagi, enggak tahu lagi, keluarkan uang tersebut dalam bentuk infak. Niatnya pahalanya untuk orang yang telah pernah kita ambil uangnya. Ya. Jadi tobat itu Allah akan terima ketika memang berkaitan hak Allah. Kalau hak hamba harus diselesaikan dengan hamba tersebut terlebih dahulu, baru Allah akan ampunkan. Nah, cukup ya. Silakan, tafadhal. Waalaikumsalam. Atau ngomong-ngomong pada asuransi syariah, mereka terutama kalau orang akhirnya bilang bahwa ini halal. Terima kasih. Baik. Yang paling layak menjawab asuransi ini adalah Ustaz Irwandi. Saya bukanlah berkompeten dalam hal ini, tapi yang saya pahami, asuransi apapun juga namanya, jika dia mengambil profit keuntungan, hukumnya adalah haram. Asuransi adalah bab ta'awun, bab sosial. Dalam Islam, kita andai kata mau cari harta tambahan dari jalan muamalat, enggak boleh dari bab sosial. Bab sosial contohnya apa? Pinjam-minjam, ini bab sosial. Enggak boleh walaupun spesial kita ambil keuntungan. Kalau mau untung dari jalan muamalat, bisa dengan murabahah, bisa dengan mudharabah, maka semua sifatnya asuransi yang dia mengambil keuntungan bermasalah, terlarang. Dan ada kayaknya majma' fiqhi ada mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut. Yang boleh contohnya ini, di lingkungan kita setiap bulan dikumpul setiap orang 10.000 untuk apa? Digunakan untuk uang kemalangan. Siapapun yang mendapatkan kemalangan, uang ini diambil untuk beli kafan, untuk membuat tenda, untuk macam-macam. Ini jelas-jelas tujuannya adalah sosial. Tiap orang mengeluarkan uang, dia enggak akan pernah berharap keuntungan. Enggak berharap dia sama sekali keuntungan. Dia keluarkan, dia anggap enggak ada. Ini dibolehkan. Tapi asuransi yang menjadi ladang untuk mengambil keuntungan masing-masing pihak, semuanya bermasalah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Cukup ya. Demikian. Ada yang lain? Silakan akhi tafadhal. Kasih mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asalnya, ya, dalam perkara-perkara darurat, enggak apa-apa seorang dokter itu laki-laki, pasiennya perempuan, ya. Jika ada hajat, misalnya mungkin dalam hal ini yang kompeten itu adalah seorang dokter laki-laki, dan yang sakit perempuan, dan harus menyingkap aurat, dibolehkan, tapi dengan batasan-batasan syariat. Enggak boleh mereka berdua, harus ada perawat, harus ada yang lain, harus ada mahramnya, ya. Ketika ada salah seorang perempuan musyrikin membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah, surat itu adalah surat ya dari Hatib kepada orang Mekah bahwasanya kaum muslimin akan menyerang negeri Mekah. Dan ini adalah merupakan kesalahan fatal. Perempuan ini membawa surat tersebut, kata Rasulullah melalui Jibril, "Hai Ali, Zubair, kejar perempuan tersebut, dia ada di tempat ini. Ambil daripadanya surat tersebut. Jangan sampai ke kota Mekah." Maka ketika itu Ali dan Zubair mengejar dengan cepat. Jumpalah perempuan tepat pada tempat Rasul katakan. Berkata ketika itu Ali kepada perempuan tersebut, "Wahai perempuan, mana surat?" Kata dia, "Enggak ada surat." Digeledah mereka di atas untanya, di mana-mana enggak ada. Mereka khawatir jangan-jangan perempuan disembunyikan dalam bajunya. Berkata Ali, "La tukhrijannal kitab aw lanulqiyannath thiyab." Demi Allah, Nabi enggak pernah dusta. Berikan surat itu sekarang, jika tidak kami telanjangi engkau. Dan dia melihat ini enggak main-main. Akhirnya dia keluarkan dari balik sanggulnya surat tersebut. Berkata para ulama, ini hadis menunjukkan dalam kondisi tersebut boleh seorang perempuan dilihat auratnya. Dalam perkara-perkara sifatnya darurat, pengobatan contohnya boleh, enggak ada masalah. Seperti ini, hukum asal melihat aurat perempuan haram. Tapi kata Ali, kalau enggak kau keluarkan kami telanjangi. Berarti ketika itu kalau enggak dikeluarkannya benar ditelanjangi Ali itu. Apa hukum menelanjangi seorang perempuan? Haram, melihat auratnya haram, tapi dalam kondisi apa? Darurat. Demikian juga sebaliknya. Jika seorang laki-laki yang datang kepada seorang perempuan sebagai dokter, perempuan itu memang memiliki kemampuan, laki-laki ini yakni memang pasien, enggak ada yang lain. Ketika itu harus dokter ini walaupun sampai kepada tingkat aurat, jika memang itu memang harus karena sifatnya darurat, boleh dengan catatan apa? Menjaga batas syariat. Enggak boleh mereka berduaan, harus ada orang yang ketiga dan seterusnya. Ya, wallahu tabaraka taala. Bahkan boleh kita berobat dengan orang muslim. Enggak ada masalah. Ini bab muamalat. Naam. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.